Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya terakhir tentang fi'il amr. Kemarin belum selesai pembahasan tentang fi'il amr, hukum-hukum pada fi'il amr. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, pada bentuk fi'il amr yang disebutkan di sini, misalnya a'qi fulanan kaza, berikan pada fulan seperti ini. Jadi fi'il amrnya adalah fat a'qi. Al-mudhari'u yu'qi. Bentuk mudhari'nya adalah yu'qi. Kemudian majzumnya lam yu'qi. Jadi mudhari'nya asalnya yang marfu' yu'qi, dan menjadi majzum menjadi lam yu'qi. Jadi di situ ya-nya dihilangkan. Ya yang akhir dihilangkan. Kemudian pertanyaannya terkait dengan pembahasan fil amr kemarin, ainal hamzatu, di mana hamzahnya? Ya. Jadi dari yu'qi majzum menjadi lam yu'qi, kemudian amrnya menjadi a'qi. Jadi fil amr itu dibentuk dari mudhari' yang majzum bagaimana disebutkan kemarin ya. Nah, pada amr tadi ada a'ti. Nah, yang ditanyakan ini hamzah itu di mana kok bisa muncul hamzah tersebut padahal dalam mudhari' tidak ada hamzah. Dan hamzahnya di sini adalah hamzah qat'i, bukan hamzah wasl. Berbeda ya. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya kemarin tentang hamzah wasl. Hamzah wasl itu ditambahkan untuk menghubungkan dengan permulaan huruf yang sukun. Tapi di sini itu bukan hamzah wasal. Nah, maka ditanyakan di mana hamzah ini? Nah, qulu kita katakan hudzifat minal mudhari'i. Jadi hamzah tersebut pada a'ti itu dihilangkan dari mudhari'nya, dihilangkan pada bentuk mudhari'nya. Ya. Sehingga apa? Secara asal sebenarnya pada mudhari' tadi itu ada hamzah. Hamzah yang qat'i tadi. Ini. Jadi asalnya yu a pi. Ya. Kemudian hamzahnya itu dihilangkan sehingga menjadi yo pi. Itu. Asalnya demikian. Jadi hamzahnya dihilangkan pada mudhari'. Kenapa? Li'anna ya al-mudhari'ati zaidatun. Karena ya mudhari'ah, ya huruf ya mudhari'ah, huruf ya yang ada di awal fi'il mudhari' itu zaidatun adalah tambahan. Tahunya tambahan dari mana? Dari bentuk asalnya itu bentuk madhi. Pada madhi kemudian dibentuk mudhari', maka di sana ditambahkan huruf mudhari'ah. Salah satunya adalah huruf ya ini. Sehingga ya mudhari'ah itu adalah tambahan. Wal hamzatu fi a'ti zaidatun. Dan hamzah pada a'ti ini tambahan. Bentuk maubinya kan a'ta. A'ta. Hamzahnya ini adalah tambahan pada yu'ti ataupun a'ti. Hamzah tersebut adalah tambahan. Laisat min aslil kalimati, bukan termasuk asal kata. Bukan termasuk dari bagian dari asal kata. Jadi dia tambahan. Fala yajtami'u ziyadatani fi awalil kalimati. Maka tidak bertemu dua huruf tambahan pada awal kata. Tidak bertemu dua huruf tambahan pada awal kata. Jadi dari mabinya apa menjadi mudhari' yu'ti, tadi ya-nya ini tambahan, hamzahnya tambahan, sehingga didapati di awal kata ini, di awal fil ini ada dua huruf tambahan, yaitu ya sebagai huruf mudhara'ah dan hamzah sebagai tambahan juga. Maka yang demikian tidak bisa bertemu dua tambahan di awal kata seperti ini. Fa'udhifatil hamzatu, maka hamzahnya yang di sini dihilangkan. Waji'a bil ya'i, dan didatangkan ya'nya ini. Sehingga bentuk mudhara'nya menjadi yu'ti. Dari aqta menjadi yu'ti. Atau kalau dilihat wazannya, dari af'ala nanti menjadi yuf'ilu. Ini bab pada sulasi mazid, salah satu bab. Dari af'ala menjadi yuf'ilu. Nah, yuf'ilu itu secara asal adalah yu'af'ilu. Jadi ya-nya tambahan, kemudian hamzahnya juga tambahan. Nah, hamzah tambahan ini dihilangkan. Karena tidak bisa bertemu dua huruf tambahan yang berbeda ya. Yang satu huruf mudhara'ah, yang satu tambahan semacam itu di awal kalimat, di awal kata. Ini. Nah, kemudian keterangan berikutnya. Fi'lul amri laisa fihi ya'u mudhara'atin. Fil amr tidak ada ya mudhara'ah padanya. Jadi pada fil amr itu tidak ada huruf mudhara'ah. Ya mudhara'ah ataupun tak mudhara'ah tidak ada. Sebagaimana yang dijelaskan kemarin ya, fil amr dibentuk dari mudhara' yang majzum, kemudian huruf mudhara'ah dihilangkan. Sehingga di sini fil amr tidak ada di situ huruf mudhara'ah. Walihada ja'atil hamzatu. Oleh karena ini, karena ya mudhara'ah tidak ada, maka hamzahnya datang lagi. Hamzahnya datang, yang tadi semula dihilangkan. Ketika dibentuk amr, ya-nya tidak ada. Ya, ini dihilangkan. Maka hamzah yang ini muncul kembali, datang lagi. Ini. Lama ra'atil hamzatu, annal ya'a laisat mawjudatan fil amri sya'at. Ketika hamzah itu melihat bahwasannya ya itu tidak ada pada bentuk amr, maka hamzah datang. Faqila, maka dikatakan a'ti fulanan. Ya, datangkan fulan. Ya. Berikan pada fulan. Ya. Jadi, ketika dibentuk amr tadi, dari yuf'ilu, wazannya, dibentuk amr kan huruf mudhara' hilang. Nah, ketika ini hilang, ya, menjadi il semacam ini, maka yang hamzah yang ini tadi, yang tadi dihilangkan, dia datang kembali, dimunculkan lagi, hingga menjadi af'il. Jadi hamzah di sini berbeda dengan hamzah yang wasal kemarin. Ya. Jenisnya berbeda, yang kemarin hamzah wasal, yang ini hamzah qat'i, kemudian sifatnya juga berbeda. Ini. Lakin lamma ja'at ya'ul mudhara'ati taradatil hamzatu. Taradatil hamzatu. Akan tetapi ketika nanti ya mudhara'ah itu datang, artinya dalam bentuk mudhara', maka hamzahnya yang menyingkir, hamzahnya yang menghilang. Ini. Jadi antara ya dan hamzah dalam bab af'ala yuf'ilu ini, ya, dalam bentuk mudhara' dan juga nanti amr, ya salah satu. Kalau sudah ada ya mudhara'ah dalam bentuk mudhara', maka hamzahnya yang menyingkir, hamzahnya yang menghilang. Tapi dalam bentuk amr, ketika ya mudhara' itu hilang, maka hamzahnya yang muncul. A'ta yu'ti a'ti, atau wazannya af'ala yuf'ilu kemudian af'il. Ini pembahasan dalam bab ini. Limadha, kenapa demikian? Qalatil ya'u, ya itu berkata, ana ji'tu li'adullu ala ma'nan. Jadi, ya, dia mengatakan, saya datang untuk menunjukkan pada suatu makna. Ini. Wa anti ji'ti, nilainya tidak ada ya, Allah alam. Wa anti ji'ti li, apa? Wa anti ji'ti la, benar ada ya. Wa anti ji'ti la litadullina ala maknan. Dan engkau datang tidak untuk menunjukkan pada suatu makna. Jadi ya itu berkata pada hamzah. Ya. Ucapan berikutnya, idhabi maka pergilah engkau wahai Hamzah. Fa dhahabatil Hamzatu, maka Hamzahnya pergi. Ini Asy-Syaikh mengungkapkan dalam bentuk semacam ini untuk memudahkan memahami tentang ya dan Hamzah tadi ya, pada bab af'ala yuf'ilu a'ta yu'ti tadi. Jadi ya itu berkata kepada Hamzah, aku datang untuk memberikan suatu makna ya, terkait dengan fi'il mudhari' tadi. Kemudian engkau wahai Hamzah datang tidak untuk menunjukkan pada suatu makna, maka pergilah engkau, sehingga Hamzah itu pergi. Falamma kana al-amru, maka ketika keadaannya itu fil amr, laisa fihi ya'ul mudhara'ati, tidak ada di situ, tidak ada padanya ya mudhara'ah, ja'atil hamzatu, maka hamzahnya datang. Ini. Jadi pengulangan pada faedah sebelumnya. Ketika dibentuk amr, ya mudhara'ah hilang, maka hamzahnya itu datang kembali. Wa illa fal qa'idatu muttaridatun. Ya, jika tidak demikian, maka kaidahnya adalah umum. Kaidah tersebut adalah umum. Ya. Fal amru mudhari'un majzumun mahdhufu harfil mudhara'ati. Fil amr adalah mudhara' yang majzum yang dihilangkan huruf mudhara'ahnya. Jadi fil amr itu adalah mudhara' yang majzum yang dihilangkan huruf mudhara'ahnya. Ini kaidah secara umum demikian. Baik. Ini dilihat dari sisi proses pembentukan ya, dari fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' seperti ini. Kemudian terkait dengan fi'il amr tersebut tentang keadaannya yang membeli dijelaskan di sini, diulangi kembali. Wal amru yubna 'ala wahidin min arba'in, dan fi'il amr itu mabni pada salah satu dari empat hal ini. Yakni as-sukunu, sukun, maksudnya mabni dengan sukun. Al-fathu, fathah, mabni dengan fathah. Al-hatfu, membuang, ya, mabni dengan membuang. Hatfu ada dua di sini, yaitu hatfu harfil illati, membuang huruf illah. Hatfun nuni, dan membuang huruf nun. Jadi fil amr itu bisa dalam sebagian bentuknya, dia dalam sebagian mabninya nanti dia membuang huruf illah, dan juga ada yang sebagiannya membuang huruf nun ini. Jadi mabni dengan empat keadaan ini. Contoh-contohnya disebutkan di sini. Qala Allah Ta'ala, fadzakir in nafa'ati dzikra, ya, maka berilah peringatan. Ya, in nafa'ati dzikra, sungguh peringatan itu memberikan manfaat. Di surah Al-A'la. Dzakir mabniun 'ala sukun. Dzakir ini fi'il amrnya, mabni dengan sukun. Ya, fadzakir. Ya, jadi dia mabni dengan sukun. Contoh yang lain dalam ayat yang lain, wattaquni ya ulil albab, ya, di surah Al-Baqarah. Ittaquni, ya, mabniun 'ala hatfin nuni. Ittaquni ini mabni dengan membuang huruf nun. Wa asluha, akalnya adalah ittaqunani. Jadi asalnya ada nun, nun yang di fathah, ittaquna. Ya, itu ada nunnya. Kemudian dibentuk amr, nunnya itu dibuang. Nun yang di fathah itu dibuang. Ya. Sehingga menjadi ittaqu. Ya, jadi yang dibuang nun yang di fathah. Ini yang di fathah ya, ittaqu. Na, ni, ya. Yang dibuang, yang nun yang di fathah ini dibuang. Asalnya ittaquna menjadi ittaqu. Kemudian bersambung dengan ni. Ya, tentang ni dijelaskan di sini, an-nunu allati hiya an-nunu allati hiya alamatul i'rabi mahdhufatun. Nun yang menjadi tanda i'rab itu dihilangkan, yakni nun yang di fathah pada ittaquna. Ya, pada ittaquna nun yang di fathah itu yang menjadi tanda i'rab itu dihilangkan. Adapun ni itu nunnya nun wiqayah untuk menghubungkan dengan ya mutakallim. Ya, ni itu nunnya nun wiqayah, dia menghubungkan antara fi'il amr tersebut dengan ya mutakallim. Jadi tidak dihilangkan karena fungsinya sebagai penghubung. Jadi yang dihilangkan yang nun yang di fathah ittaquna, ya, ini. Dan menghilangkan nun tersebut itu sebagai tanda mabninya. Fi'il amr tersebut. ini dulu, nanti selanjutnya kita lanjutkan pada salat sebentar. Wallahu a'lam, subhanakallah hadika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Pada contoh yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-15. Fadhhaba bi ayatina, maka pergilah kalian berdua dengan ayat-ayat kami. Idhhaba fi'il amr di sini, idhhaba mabniyun ala hadfin nuni, mabni dengan membuang huruf nun. Ya, wal alifu fa'ilun, adapun alifnya adalah fa'ilnya, sebagai fa'il. Ya, idhhaba, jadi asalnya id habani atau yadhabani, ya, kemudian majzum atau kalau mudhari'nya yadhabani, ya, majzum dengan menghilangkan nun, kemudian huruf mudhari' dihilangkan sehingga menjadi idhaba tadi. Nah, ketika sudah menjadi fil amr, dia mabni dengan membuang nunnya tadi ini. Nah, alifnya di sini itu sebagai fa'il ini, pergilah kalian berdua ini. Dalam ayat yang lain contohnya, faqula lahu, maka katakanlah oleh kalian berdua, ya, lahu padanya, ya, di surah Toha ayat ke-44, ya. Qula fil amr ini, qula mabniun ala hadfin nuni, mabni dengan membuang huruf nun, ya, asalnya qulani, ada nunnya kemudian dihilangkan. Nah, menghilangkan nun, hatfun nun itu sebagai tanda mabninya. Wal alifu fa'ilun, adapun alif sebagai fa'il. Ini. Di surah Maryam, fa'imma tarayinna minal bashari ahada, faquli inni nazartu lirrahmani shawma. Ya, quli fil amr dalam ayat ini, ya, quli, katakanlah, ya, wahai Maryam, ini terkait dengan kisah Maryam. Jadi yang diajak bicara atau khitabnya adalah muannas, mufrad, ya. Quli, katakanlah. Ya, ini mabniyun ala hadfin nuni, mabni dengan membuang huruf nun. Ya. Asalnya apa? Qulina, ada nunnya kemudian dihilangkan. Wal ya'u fa'ilun, adapun ya pada quli, ya-nya adalah sebagai fa'il. Ya, yakni ya apa ini? Ya mukhatabah, yang dinamakan dengan ya mukhatabah. Jadi sebagai fa'il menunjukkan untuk mukhatabah, yang diajak bicara satu orang perempuan. Ini dalam ayat ini adalah Maryam, ya. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, maka jika kamu benar-benar melihat salah seorang dari manusia, faquli inni nadhartu lirrahmani shauma, maka katakanlah wahai Maryam, sungguhnya aku bernazar saum, ya, pada Ar-Rahman. Nanti bisa dibuka ayatnya, ya. Ini. Idzan, jadi al-amru mabniyun 'ala sukuni. Fil amr itu mabni dengan sukun. Awil fathi, atau mabni dengan fathah, awil hatfi, au hatfi harfil illati, atau mabni dengan membuang huruf illah, au 'ala hatfin nuni, atau mabni dengan membuang huruf nun. Yakunu mabniyan ala hadfin nuni idza kana minal af'alil khamsati. Fi'il amr itu mabni dengan membuang huruf nun jika dia termasuk dari fi'il-fi'il yang lima, al af'alul khamsah. Wa yakunu mabniyan ala hadfi harfil illati, dan fi'il amr itu mabni dengan membuang huruf illah, idza kana akhiruhu harfa illatin, jika huruf akhirnya itu berupa huruf illah. Wa yakunu mabniyan 'alal fathhi idza kana muttasilan bihi nunu tawkidi, dan fil amr itu mabni dengan fathah jika dia bersambung dengan nun tawkid. Wa yakunu mabniyan 'ala sukuni fima 'ada dzalika, kemudian fil amr itu mabni dengan sukun pada fi'il atau pada keadaan yang selain itu, selain dari af'alul khamsah, selain dari huruf akhir yang illah, dan selain dari yang bersambung dengan nun taukid, maka kembali pada mabni dengan sukun tadi. Ini fa'idatun, ada satu fa'idah. Wa fi'lul amri lahu fa'ilun. Fi'l amr itu mempunyai fa'il. Ya, fi'l amr itu mempunyai fa'il. Sebagaimana fi'il secara umum, ya, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Ya, maka demikian pula dengan fi'l amr, dia mempunyai fa'il. Ya, yakunu fil ghalibi dhamiran mustatiran. Ya, fa'il tersebut secara umum keadaannya berupa dhamir mustatir. Wa yakunu zahiran, dan juga bisa berupa dhamir yang zahir, yang tampak. Ida usnidal fi'lu ila alif ifnaini, jika fil amr tersebut disandarkan pada alif ifnain wa wawil jama'ati atau pada wawil jama'ah au ya ilmu khotobati atau pada ya mukhotobah, mislu uktuba, ini disandarkan pada alif ifnain, tulislah kalian berdua. Uktubu, ini disandarkan pada wawul jama'ah, tulislah oleh kalian. Uktubi, ini disandarkan pada ya mukhotobah, tulislah engkau wahai seorang perempuan. Nah, pada tiga bentuk yang semacam ini, itu fa'alnya berupa bomir yang zahir, yaitu alif ifnain, wawul jama'ah, dan ya mukhotobah. Adapun yang mustatir, ini pada lafad uktub, tulislah untuk mufrad muzakkar, engkau seorang laki-laki. Ini fa'alnya berupa dhamir mustatir, takdirnya anta. Ini ini satu taman fa'idah tentang fa'il dari fi'il amr, bisa berupa dhamir mustatir, takdirnya anta, dan juga bisa berupa dhamir yang zahir atau yang baris, yakni alif ifnain, wawul jama'ah, ataupun ya mukhotobah. Ini termasuk juga nun niswah, ya, sebenarnya uktubatna itu juga untuk jama' yang mu'annas, kalian perempuan, uktubatna ini nun niswah sebagai fa'ilnya. Ini beberapa hukum tentang fi'il amr. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Ini beberapa as'ilah tentang fi'il amr. As'ilatun. Fi'lul amri mabniyun ala sukuni. Fi'il amr itu mabni dengan sukun. Illa fi ahwalin thalathatin. Kecuali pada tiga keadaan. Jadi hukum asal, ya, fi'il amr itu mabniyah dengan sukun. Kecuali pada tiga keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama. Iza kana mu'talal akhir. Jika fi'il amr itu mu'tal akhir, huruf akhirnya berupa huruf illah, fayubna ala hadfi harfil illati. Maka dia mabni dengan membuang huruf illah tersebut. Al-halul thaniyatu, keadaan yang kedua. Idza tasala bihi nun taukidi. Jika fi'il amr itu bersambung dengan nun taukid. Yubna 'alal fathi, maka dia mabni dengan fathah. Al-halu tsalitsatu, keadaan yang ketiga. Idza kana minal af'alil khamsati. Jika fi'il amr itu termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Yubna 'ala hatfin nuni, maka dia mabni dengan membuang huruf nun. Ini. Jadi ini tiga keadaan dari fi'il amr yang mabninya tidak dengan sukun. Asalnya dengan sukun, tapi pada tiga keadaan ini tidak dengan sukun. Ini. Misalu li fi'li amrin, misal contoh untuk fi'il amr mabniyun 'alal fathi, yang mabni dengan fathah, yakni ifhamanna. Ifhamanna. Asalnya ifham, kemudian bersama dengan nun taukid menjadi ifhamanna. Ya, fahamilah olehmu benar-benar. Ya, sungguh-sungguh fahamilah olehmu. Ini. A'ribhu, i'rabkan ini. Ifham. Ya, ini fi'il amr asalnya ifham. Fi'lu amrin mabniyun 'alal fathhi. Di sini ifham fi'il amr mabni dengan fathah. Ya. Kenapa? Litisalihi binun taukidi. Karena dia bersambung dengan nun taukid. Ifhamanna. Ifhama di sini fil amr mabni dengan fathah karena dia bersambung dengan nun taukid. Wan nunu litaukidi, dan nunnya tersebut, nun yang ditasydid tersebut adalah untuk taukid, untuk menguatkan, menyatakan sangat atau sungguh-sungguh. Ini. Berikutnya, yubna ala hadfin nuni, fi'il amr itu mabni dengan membuang huruf nun. Idza kana minal af'alil khamsati, jika dia termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Misaluhu, contohnya, uktuba, i'rabnya uktub fi'lu amrin. Uktub adalah fi'il amr. Mabniyun ala hadfin nuni, mabni dengan membuang huruf nun. Asalnya uktubani, kemudian nunnya dihilangkan dan itu menjadi tanda mabninya. Wal alifu fi mahali raf'in fa'ilun. Kemudian alif pada uktuba adalah sebagai fa'il, fi mahali raf'in pada tempat rafa'. Ya, karena dia mabni atau bomir ini mabni, maka dia dikatakan fi mahali raf'in. Ini. Jadi tidak dikatakan marfu, tapi dikatakan fi mahalli raf'in pada tempat rafa'. Fa'ilan yakni sebagai fa'il. Wa yubna 'ala hadfin nuni ma'al wawi. Kemudian fil amr itu mabni, fil amr itu mabni dengan membuang huruf nun ma'al wawi bersama dengan wawu. Contohnya idribu. Ya, idribu, pukullah oleh kalian. Ya. A'ribhu, i'rab, a'ribha, i'rabkan ini. Idrib, ya, asalnya idrib, kemudian bersama dengan wawul jama'ah menjadi idribu. I'rabnya idrib, fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nuni. Fi'l amr ini mabni dengan membuang huruf nun. Ya. Asalnya idribuna, kemudian nunnya dihilangkan. Itu sebagai tanda mabninya. Wal wawu dhamirun muttasilun. Dan wawunya adalah dhamir muttasil. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahalli raf'in pada tempat rafa', fa'ilan sebagai fa'il. Ini. Itu wawunya ya. Jadi itrib itu fi'il amrnya, kemudian wawu itu fa'ilnya berupa dhamir tadi. Yang berikutnya idribi a'ribha. I'rabkan ini. Pukullah olehmu seorang perempuan. Idribi. Ya, idrib atau idribi fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nuni. Ini fi'il amr mabni dengan membuang huruf nun. Ya, asalnya idribina. Kemudian nunnya dihilangkan. Itu mabninya dengan membuang nun tersebut. Wal ya'u fa'ilun. Adapun ya'nya ini sebagai fa'il. Jadi dhamir ya untuk mukhatabah atau dinamakan ya mukhatabah ini sebagai fa'ilnya. Yang berikutnya hati fi'il amrin mabniyan ala hadfil alifi. Berikan satu contoh ya fi'il amr yang mabni dengan membuang alif. Mabni dengan membuang alif artinya apa? Membuang huruf illah karena alif termasuk huruf illah. Contoh ikhsha, ya, takutlah engkau. Ikhsha, ya. Fi'lu amrin, ini adalah fi'l amr. Mabniyun ala hadfil alifi. Dia mabni dengan membuang alif. Limadha? Kenapa? Li'annahu mu'talun bil alifi. Karena dia itu mu'tal dengan alif. Ya, asalnya dari yakhsha dengan alif. Ya, kemudian dibentuk amr, ya'nya dihilangkan, ya' mudhara'ah. Kemudian ini alif yang akhir juga dihilangkan. Ya, jadi dia mu'tal dengan alif. Kemudian alifnya dihilangkan. Ikhsha. Berikutnya hati fi'la amrin mu'talan bil ya'i. Berikan contoh fi'la amr yang mu'tal dengan ya. Iqdi. Iqdi. I'ribha. I'rabkan. Iqdi fi'lu amrin. Fi'la amr mabniyun. Mabni wa alamatu bina'ihi hadfu harfil illati. Tanda binanya, tanda mabninya itu dengan membuang huruf illah. Wahia al-ya'u. Yakni apa? Ya. Ya. Asalnya yaqdi dengan ya. Kemudian dihilangkan. Ini juga dihilangkan. Jadi iqdi, hukumilah, ya, putuskanlah. Ini. Wa fa'iluhu mustatirun. Adapun fa'alnya pada iqdi itu mustatir. Wujuban secara wajib, ya, taqdiruhu anta. Ya, takdirnya adalah anta. Jadi wajib mustatir. Artinya wajib mustatir bagaimana? Dia tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Ya. Itu wujuban. Jadi wajib harus mustatir. Jadi takdirnya kan anta, ya. Ini seperti uktub, ukti. Ini takdirnya anta. Tidak bisa digantikan misalnya dengan Ahmad atau dengan yang lainnya. Ya. Dia wajib mustatir, takdirnya anta. Ya. Berbeda dengan kalau huwa, takdirnya huwa. Ya, kalau takdirnya huwa, itu huwa bisa digantikan dengan Ahmad misalnya, atau dengan Muhammadun. Nah, itu jaiz nanti, boleh. Jadi mustatir nanti ada wujuban, wajib, dan ada jaizan, jaiz. Ya, mungkin di pembahasan yang lain nanti akan dibahas insyaAllah. Ya. Jadi makna wujuban, dia memang harus mustatir, tidak bisa digantikan dengan lafaz yang lain. Hatihi mu'talan bil wawi, berikan fil amr, contoh fil amr yang mu'tal dengan wawu. Ud'u, contohnya ud'u dari mudhari' yad'u, ya. Yad'u ini a'ribhu, i'rabkan fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illati wa hiya al wawu. Ini adalah fil amr mabni dengan membuang huruf illah, yakni wawu. Jadi asalnya yad'u diakhiri wawu, kemudian ketika dibentuk amr, wawunya dihilangkan. Dan juga huruf mudhara'ahnya. Sehingga menjadi ud'u. Ini. Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Dhammah sebelum wawu yang dihilangkan ini, ya. Ini sebagai petunjuk pada wawu tersebut. Wal fa'ilu mustatirun. Fa'alnya adalah mustatir. Wujuban takdiruhu anta, ya, mustatir wajib, ya, takdirnya adalah anta seperti tadi, ya. Ini. Baik. Ini contoh-contoh pada fil amr yang mu'tal akhir tadi mabni dengan membuang huruf illah. Al-ana, sekarang arafna, kita telah mengetahui, kita telah mengenali fi'lal amri, fil amr ini. Hal huwa mabniyun au mu'rabun, apakah dia itu mabni ataukah mu'rab? Ala kalamil muallifi majzumun. Menurut ucapan muallif, menurut pendapat dari muallif yakni Ibnu Ajurum, fil amr itu majzum. Sebagaimana kemarin dinyatakan, ya, majzumun, fi'lu amrin majzumun abada. Ini. Was sahihu, adapun yang benar, annahu mabniyun, bahwasanya fi'il amr itu mabni, keadaannya tetap. Nih, ini bukan majzum. Karena kalau dikatakan majzum itu nanti anggapannya mu'rab. Ya, jadi disebut majzum tentunya ada yang marfu, ada yang mansub, baru ada yang majzum. Berarti menunjukkan itu mu'rab. Tapi yang lebih benar wallahu a'lam di sini yang diambil adalah dia itu mabni, tetap keadaannya. Jadi kalau dikatakan mabni ya sudah mabni. Artinya tidak ada marfo, tidak ada mansub, maupun tidak ada majzum. Mabni tetap satu keadaan. Ini. Itu perbedaannya. Kenapa majzum, kenapa mabni itu dibedakan. Ini. Walaupun mungkin tadi yang tampak secara zahir keadaannya sama. Mungkin sukun, membuang huruf illah, membuang nun. Ya. Itu kan juga tanda-tanda jazm sebenarnya. Tapi dalam hal ini menyebutnya berbeda. Ya. Dibedakan majzum dan mabni tadi. Ala ayyi syai'in yubna, pada apa saja fi'il amri itu mabni. Ala wahidin min arba'ati umurin, pada salah satu dari empat hal, salah satu dari empat perkara atau empat tanda, yakni as-sukuni, sukun, al-fathi, fathah, hadfi harfi illati, membuang huruf illah, hadfi nuni, atau dengan membuang huruf nun. Ini, jadi fil amr mabni dengan salah satu ini, mabni dengan sukun, ataukah mabni dengan fathah, ataukah mabni dengan membuang huruf illah, ataukah mabni dengan membuang huruf nun. Ini sampai ini selesai pembahasan dan juga as'ilah pertanyaan-pertanyaan tentang fi'il amr. Baik. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Yang mana? Kayak oktub gitu kan, anta kan. Tapi dia dikeluarkan ke fa'ilnya kan. Anta itu mana? Ya ini fa'ilnya. Ya. Yang melakukan kan ini. Oktub tulislah. Siapa yang disuruh menulis? Kan anta kan. Bukan yang bicara tadi. Bukan yang bicara. Yang bicara kan dia menyuruh. Nah, yang melakukan perbuatan oktub siapa? Bukan kan? Iya, yang melakukan perbuatan kitabah, perbuatan menulis kan antanya, bukan yang berbicara. Ya, tulislah. Ya, nanti yang menulis siapa? Kan yang diperintah, bukan yang berbicara. Bukan maf'ul bih, bukan. Jadi pengertian fa'al itu yang melakukan perbuatan fi'il, bukan yang mengucapkan lafaz ini, bukan. Maf'ul bih yang dikenai dari perbuatan fi'il, bukan yang dalam konteks ini, bukan yang diperintah, bukan seperti itu. Berbeda ya. Fa'il maf'ul bih itu terkait dengan lafaz fi'ilnya, dengan fi'ilnya itu sendiri, bukan dari mana atau siapa yang mengucapkan, kepada siapa diucapkan, bukan itu. Tapi makna dari fi'il itu sendiri, uktub, tulislah. Siapa yang melakukan menulis? Kan yang disuruh. Berarti dia fa'ilnya. Dia fa'il dari perbuatan kitabah ini. Yang menulis kan ini, anta. Yang menyuruh, ya, misalkan saya ya, yang menyuruh, bukan fa'il dari uktub, bukan. Bukan fa'il dari kitabah ini. Mungkin kalau ditampakkan ya, aku atau kultu ya, kultu laka uktub, nah aku berkata padamu tulislah, nah baru ini fa'ilnya saya, tapi fa'il dari ini qala ya, dari qal atau qala. Tapi untuk uktubnya sendiri dari kataba atau kitabah ini yang menjadi fa'il ya anta tadi. Karena yang melakukan perbuatan kitabah kan antanya, bukan ana di sini. Kalau ana yang menyuruh, dia yang melakukan perbuatan ini, qolanya ini, qultu. Baru ini fa'il dari qola atau qultu ini. Jadi fa'il, maf'ul bih, kaitan dengan makna fi'il itu sendiri. Bukan dalam hal ini yang menyuruh ataupun yang disuruh, bukan seperti itu. Ya. Yeah. Ya, yeah, secara tampak memang seperti itu, tapi dari si ininya mungkin yang di sini, bukan yang ini. Yeah. Kalau yang dari sisi mungkin berdemikian, itu pun ini dalam huruf jar ya, jar majrur ya. Ya, yeah. Yeah, dia fi mahali nasbin nantinya. Maf'ul bih. Tapi bentuknya jar wa majrur. Ini maf'ul bihnya. Tapi berbentuk jar wa majrur. Ini fa'ilnya di sini. Kalau kaitannya dengan yang memerintah, yang diperintah di sini. Adapun lafadz fil amri sendiri, ya dia yang menjadi fa'il tadi, anta yang mustadir tadi. Itu. Itu ya pengertian fa'il dan maf'ul bih terkait dengan fi'il itu sendiri. Bukan dalam hal ini bukan yang menyuruh, bukan yang disuruh. Ini. Ada lagi yang lain? Jadi fa'il itu yang melakukan perbuatan fi'il itu. Uktub. Kan masternya kitabah ya. Kitabah. Siapa yang melakukan kitabah? Siapa yang melakukan katabah atau uktub? Kan yang disuruh tadi. Tulislah. Maka dia menulis. Engkau menulis. Berarti kan engkau yang melakukan perbuatan menulis. Ada pun yang menyuruh, dia tidak menulis. Dia memerintahkan seseorang untuk menulis. Jadi yang menulis yang disuruh tadi. Ya, ini tadi ya, dipisahkan seperti ini. Ada lagi? Ya. Untuk berikutnya, kalau tidak ada, pembahasannya tentang fi'il mudhari'. Ya. Di situ ucapan musannif, ya, wal mudhari'u ma kana fi awalihi ihda zawaidil arba'i yajmuha fi qawluka anaitu. Mudhari' adalah fi'il yang huruf awalnya berupa salah satu dari huruf-huruf tambahan yang empat yang dikumpulkan dalam ucapan anaitu. Ini jadi pembahasan berikutnya tentang fi'il mudhari', dan insyaallah mungkin pada waktu yang akan datang, ya. Untuk malam ini mungkin sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.